Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إبو أمهات رحمني ورحمكن الله جميعا. Pembahasan kita di sore kali ini adalah diharamkannya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini termasuk dosa besar yang sangat bertolak belakang dengan wanita muslimah salihah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Bashar, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan wanita-wanita yang menyerupai dengan laki-laki. Al-mutasyabbihat, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dicela, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tasyabbuh, menyerupai laki-laki untuk perempuan adalah min kabairiz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan, ini termasuk dosa-dosa besar. Tidak sepantasnya seorang wanita muslimah salihah berlaku seperti kaum lelaki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya dengan hikmah. Maka jangan merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknatnya seseorang karena perilaku, ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut termasuk dosa besar. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu'il Fatawa, sebagaimana di dalam Majmu'il Fatawa, mendefinisikan dosa besar, kullu dhanbin khutima bila'natin au ghadabin au narin fahuwa minal kabair, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Setiap dosa yang ditutup balasannya dengan laknat atau murka atau neraka, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Setiap dosa yang ditutup dengan laknat atau murka atau neraka, maka ini termasuk dosa besar. Hadis ini tentunya larangannya mencakup larangan untuk perempuan menyerupai laki-laki pada gerakan tubuh mereka. Ini yang pertama, gerakan tubuh mereka. Perempuan jangan berlagak laki-laki. Wazayyihim, yang kedua, pada gaya ataupun model. Ya. Tidak boleh perempuan naam menyerupai laki-laki dalam model-modelnya, baik dalam pakaian ataupun apa yang dipakai, sepatu sandal laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Wa fis sauti, demikian pula yang ketiga adalah pada suara. Tidak boleh perempuan menyerupai suara lelaki kecuali karena memang bawaan dari lahir, memang pita suaranya seperti laki-laki, ini berbeda. Adapun yang dibuat-buat menyerupakan suara perempuan dengan laki-laki, ini haram, tidak boleh. Wa fi kulli ma huwa mukhtassun birrijal, dan intinya laki-laki ataupun perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki pada hal-hal yang khusus untuk laki-laki. Hatta fil qira'ati la yajuzu lil mar'ati an tuqallida ar-rajula fi sawtihi idza qara'atil Qur'an, sampai pun membaca Al-Qur'an. Di dalam membaca Al-Qur'an, perempuan tidak boleh mengikutkan suaranya dengan bacaan qari' laki-laki. Ya. Bukan artinya kita tidak boleh mengambil tajwid, boleh, tapi jangan menyerupai suara laki-laki tersebut. Perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Dan juga termasuk yang tidak boleh adalah perempuan menyerupai suara laki-laki untuk bahan canda tawa. Untuk bahan canda tawa. Agar perempuan-perempuan yang lain tertawa, lalu sebagai perempuan menyerupakan suaranya dengan suara laki-laki, ini tidak boleh. Atau sebaliknya, untuk menakut-nakuti, suaranya ditaklidkan dengan laki-laki, diserupakan dengan suara laki-laki untuk menakut-nakuti, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, yang namanya laknat di dalam hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki, ini mencakup wanita-wanita yang mengetahui haramnya tasyabbuh, ya, atau Naam, saya ulangi. Perempuan apabila telah mengetahui haramnya tasyabbuh dengan kaum lelaki pada suaranya, satu misal, untuk menakut-nakuti perempuan yang lain, dosanya lebih. Dosanya apa? Lebih. Dibanding dosa membuat canda tawa. Saya katakan tadi, ketika suara perempuan dibuat-buat seperti lelaki untuk tertawa, tidak boleh. Untuk menakut-nakuti juga tidak boleh. Namun ketika tujuannya untuk menakut-nakuti, ini dosanya lebih. Kenapa? Karena dia terjatuh pada dua dosa. Dosa yang pertama, at-tasyabbuhu birrijal, menyerupai laki-laki dalam suara. Yang kedua, tarwi'ul ghair, menakut-nakuti orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah halal seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Termasuk di dalamnya tidaklah halal muslimat menakut-nakuti muslimat yang lain. Ya. Sehingga menakut-nakuti orang lain dengan menyerupakan suaranya dengan suara lelaki, ini lebih besar dosanya, walaupun dua-duanya dosa besar, yaitu membuat tertawa. Ini. Berjalanlah, bersuaralah seperti biasa, seperti layaknya perempuan. Berpakaianlah seperti layaknya perempuan. La yajuzu lirrijal at-tashabbuhu bin-nisa fil libas waz-zina allati takhtassu bin-nisa walal aqs. Naam. Jadi sebagaimana lelaki tidak boleh menyerupakan dirinya dengan perempuan, maka perempuan pun tidak boleh ya menyerupakan dirinya dengan kaum lelaki. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan, wa kadza fil kalam wal mashi, demikian pula dalam cara bicara dan cara jalan. Hendaknya kaum perempuan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan kaum lelaki pada cara bicara dan cara jalannya. Fa amma hay'atul libas fatakhtalifu bi ikhtilafi 'adati kulli baladin. Adapun cara memakai baju tentunya satu tempat, satu negeri dengan negeri yang lain berbeda. Ya, berbeda. Namun demikian yang menjadi keistimewaan, ya, seorang perempuan harus berhijab dan menutup diri. Ya. Tidak mengikuti jenis pakaian orang-orang selain muslimin, muslimat. Benar mereka memiliki adat, memiliki kebiasaan dalam berpakaian, namun tetap pada inti pakaian seorang wanita adalah menutup dan berhijab, dan jangan menyerupai laki-laki, ya, laki-laki. Wa amma man kana dzalika min asli khilqatihi. Adapun apabila seorang wanita atau seorang lelaki menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan Jadi kalau ada perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan, namun itu adalah dasar ciptaannya. Misalnya dia memang suaranya suara laki-laki, perempuan tapi suaranya laki-laki. Atau cara jalannya memang jenis kakinya seperti itu, mirip dengan laki-laki. Ya. Maka barakallahu fikum, ketika memang bisa diusahakan untuk diminimalisir, diminimalisir. Ya. Naam. Dimaksimalkan. Jangan, memang saya dari sananya gemulai, padahal kamu laki-laki. Saya ini memang seperti ini, kecuali yang memang tidak bisa dirubah. Kalau yang memang tidak bisa dirubah, maka itu keluar dari kemampuan. Keluar dari kemampuan. Barakallahu fikum. Ini. Karena ada saja laki-laki bersuara perempuan, perempuan bersuara laki-laki. Intinya, jadilah perempuan 100%. Karena ini merupakan sifat wanita muslimah. Tidak seperti menolak qada illah wa qadarih. Kenapa aku jadi perempuan? Saya ingin jadi laki-laki. Tidak demikian. Adapun asal penciptaannya menyerupai laki-laki, maka ini tidak tercela. Selama memang dia tidak mampu merubah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya terkait dengan at-tashabbuhu an-nisa'i birrijal dan sebaliknya. Haram seorang wanita perempuan menyerupai laki-laki, baik dalam pakaian, baik dalam gaya dan seterusnya, ya, dari hal-hal yang khusus itu milik kaum lelaki. Walaysa dzakaru kal unta, dan laki-laki itu tidak sama dengan kaum wanita. Maka oleh karenanya termasuk propaganda yang buruk untuk menyesatkan muslimat adalah emansipasi wanita, menyamakan laki-laki dengan wanita. Dan ini sangat bertentangan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin perempuan bisa seperti laki-laki. Karena memang laki-laki dan perempuan adalah jenis yang berbeda yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan satu sama lain memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam tujuan syariat saja dibagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini boleh untuk lelaki, tidak boleh untuk perempuan. Ya, ini ditekankan untuk laki-laki, berbeda dengan perempuan. Yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui keadaan kita sebagai hamba dibanding diri kita sendiri. Ketika ibu-ibu muslimat telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perempuan, maka berlakulah menjadi perempuan 100%. Tidak memirip-miripkan dengan lelaki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membedakan jenis laki-laki dan perempuan. Barakallahu fikunna. Ini. Kemudian pembahasan berikutnya yang termasuk haram. Ya, termasuk haram adalah barakallahu fikum, bukan termasuk yang haram ya tentunya. Sini kita membahas lagi perkara yang cukup penting untuk perempuan, yaitu at-tasfiq lin-nisa. At-tasfiq lin-nisa. Menepuk tangan untuk perempuan ketika mengingatkan imam yang salah ketika sholat. Setelah kita membahas bahwa perempuan jangan menyerupai laki-laki, laki-laki jangan menyerupai perempuan, maka dicontohkan. Di antara yang khusus untuk perempuan itu apa, dan di antara yang dikhususkan untuk lelaki itu apa. Contohnya adalah mengingatkan imam ketika sholat. Caranya berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang membedakan siapa laki-laki, siapa perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu linnisa. Riwayat Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah bersabda, bertasbih adalah untuk kaum lelaki, yakni ketika mengingatkan imam yang salah. Wa tasfiq lin nisa, menepuk tangan, ya, menepuk tangan untuk para wanita, ya. Untuk apa ini? Untuk mengingatkan imam yang sholat, ya, imam yang sholat. Ini satu contoh. Tidak boleh perempuan membenarkan imamnya ketika salah dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, itu hanya untuk kaum lelaki. Adapun kaum perempuan tidak bicara, namun tepuk tangannya, memukul perut telapak yang tangan kiri dengan tangan kanannya, ditepuk-tepuk, ya, ditepuk-tepuk. Bukan untuk main-main, tapi untuk sekedar mengingatkan imam yang salah. Kalau perempuan dengan perempuan, maka imamnya di tengah-tengah, ya, jadi sejajar, tidak maju. Kalau imam laki-laki kan di depan, tapi kalau imam perempuan itu di tengah-tengah. Kalau misalnya ustazah mengimami ummahat, maka berdiri di tengah-tengah jamaah. Makmumnya itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari perempuan itu. Nah, jadi ketika imamnya salah, bertepuk tangan. Kalau laki-laki, bertasbih. Kemudian di antara kekhususan laki-laki dan tidak untuk perempuan, ya, adalah jihadun, ya, jihad. Nah, perempuan jihadnya adalah al-hajj, ya. Bukannya perempuan tidak boleh merawat mujahidin, boleh, tetapi mereka lebih barakallahu fikum bukan untuk mengangkat senjata dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat istazantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala jihadukunna al-hajj. Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin, aku meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadnya kalian itu adalah naik haji. Adalah naik haji. Demikian pula dalam sabda lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal jihadu al-hajju. Sebaik-baik jihad untuk perempuan adalah naik haji. Jihad, mengangkat senjata, berperang melawan musuh, itu adalah untuk lelaki. Adapun perempuan boleh untuk merawat mujahidin, merawat, ya, orang-orang yang mungkin sakit, ya. Naam. Korban-korban perang. Ya, kalau memang bisa perawat laki-laki dengan laki-laki, perawat perempuan dengan perempuan, kecuali keadaan yang sangat darurat. Intinya, ya, memang laki-laki dan perempuan itu dibedakan di dalam syariat, ya. Karena ciptaannya pun berbeda. Ciptaannya pun apa? berbeda. Barakallahu fikun. Ini. Kemudian ibu-ibu, ummahat rahimani wa rahimakunallah, di antara sifat perempuan yang itu bisa bernilai ibadah, ya, adalah al-haya, memiliki rasa malu. Perempuan cenderung memiliki rasa malu yang baik. Maka alhamdulillah, rasa malu itu bisa menjadi ibadah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'." Sungguh termasuk dari apa yang ditemui oleh manusia dari ucapan kenabian adalah ucapan, apabila engkau tidak malu, maka kerjakan apa yang engkau suka. Ya. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menerangkan di dalam Jami'il Ulum wal Hikam, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula," sungguh termasuk dari apa yang ditemui manusia dari nasihat-nasihat kenabian yang pertama, ya. Maksudnya adalah nasihat ini sudah turun-menurun dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak malu, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Tentunya ringkasnya, malu yang baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari dosa. Malu ketika meninggalkan perintah Allah dan malu ketika melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menerangkan, ketahuilah ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, al-haya'a naw'an. Yang namanya sifat malu itu ada dua. Yang pertama, makana khuluqan wajibillatan ghaira muktasibin. Akhlak bawaan, malu yang merupakan akhlak bawaan. Yang akhlak ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Yaitu rasa malu yang menghalangi ibu-ibu dari kejelekan akhlak, dosa-dosa dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk kita semua memiliki rasa malu, karena memiliki rasa malu untuk melanggar yang haram termasuk dari keimanan. Contoh pembahasan kita tadi, menyerupai laki-laki, termasuk dosa besar. Jika perempuan memiliki rasa malu, niscaya akan mudah meninggalkan tasyabbuh birrijal. Tasyabbuh birrijal, menyerupai laki-laki. Adapun jenis malu yang kedua adalah malu yang diusahakan, bukan dari bawaan, namun diusahakan. Malu jenis kedua itu adalah malu yang diusahakan karena seorang memiliki ilmu. Ya. Dia belajar. Sehingga ketika dia belajar, dia mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal bahwasanya Allah mengerti hamba-hambanya. mendengar dan melihat. Mendengar ucapan hambanya, melihat perbuatan hambanya. Mengerti apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari batin-batin mereka. Maka dari sana dia merasa malu karena dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya baik. Yang terpenting ibu-ibu memiliki rasa malu yang membuat ibu-ibu jauh dari dosa dan kemaksiatan. Apa yang telah kita sampaikan dari satu majelis ke majelis berikutnya sampai pada pembahasan yang tadi kita sampaikan, bahwa yang namanya perempuan tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum lelaki, ya, itu akan bisa diamalkan diantaranya adalah dengan ibu-ibu merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan rasa malu yang membuat seseorang melanggar syariat Allah, maka malu ini tercela. Misalnya, ibu kenapa gak pakai kerudung, kenapa gak pakai cadar, malu dengan masyarakat, malu, nah ini malu yang tercela. Kenapa ibu-ibu gak berangkat taklim, malu sama ibu-ibu yang lain, nah ini tercela juga. Ya, intinya malu untuk taat kepada Allah ini jelek. Ya, barakallahu fikum. Malulah ketika kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabiyat dulu ketika diwajibkan memakai hijab, mereka itu langsung memakai apa yang mereka punya dari kain-kain menutupi badan-badan mereka. Bukan seperti ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan sekarang cadarnya bagus, dijahit, ya. Walhamdulillah. Walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, silakan kerjakan apapun yang engkau inginkan. Ini bukan silakan dalam arti tidak berkonsekuensi, namun ini adalah ancaman. Kalau kamu tidak malu, silakan kerjakan apa yang kamu sukai. Itu bukan artinya oh boleh-boleh saja, bukan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menzajer, melarang, ya melarang. Punyalah rasa malu, ya ikutilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini demikian. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendefinisikan rasa malu ini dengan menukil definisi para ulama, haqiqatul haya khuluqun yab'ats ala tarkil qabih wa yamna' min at-taqsir fi haqqi dzil haqqi. Malu adalah akhlak yang membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang buruk dan membuat seseorang untuk tidak mengurangi hak orang-orang yang memiliki hak. Jadi haknya Allah dia kerjakan, haknya sesama dia kerjakan. Perkara-perkara yang dianggap jelek oleh Allah secara syariat dia tinggalkan. Ini rasa malu. Ulama yang lain seperti Abil Qasim Al-Junaid rahimahullah taala mengatakan, al-haya'u ru'yatul ala wa ru'yatut taqsir mutawallidun bainahuma halatun tusamma haya. Malu itu adalah akhlak di mana seorang hamba mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan mengingat betapa kurangnya dia mentaati Allah. maka keluarlah darinya sifat malu. Malulah Allah telah menciptakan aku, memberi rizki aku, menjaga aku, memelihara aku, dan seterusnya. Karena dia tahu nikmat Allah besar kepada dirinya, maka tumbuh perasaan malu untuk tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, rasa malu pada ibu-ibu adalah perhiasan. Adalah apa? Perhiasan. Kalau ibu-ibu sudah tidak punya rasa malu, maka perhiasan pada ibu-ibu ada yang hilang. Ada yang hilang. Karena dengan rasa malu yang hilang pada ibu-ibu nanti, ya seperti yang kita tahu di luaran sana, perempuan-perempuan yang sudah hilang rasa malunya, dosa-dosa yang muncul. Kadang orang tidak malu menumpahkan darah, orang tidak malu melanggar kehormatan, ada yang pacaran, ada yang berhubungan dengan lelaki bukan mahram, ada yang menghancurkan kehormatan, melakukan dosa-dosa fawahis yang keji. Ya. Ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, seorang wanita tidak memiliki rasa malu, dia tidak akan menghormati yang tua, ya, sehingga terjadilah sebagai contoh yang buruk, rasa malu itu tercabut, ikhtilat, ar-rijal bin nisa, laki-laki dan perempuan bercampur aduk di satu tempat, ya, yang sebenarnya bisa laki-laki, perempuan-perempuan. Rasa malu yang tidak ada pada seorang wanita akan membuat wanita ini keluar rumah, tabarruj, berhias untuk dilihat dan dicium wanginya oleh laki-laki yang bukan mahram. Safar tanpa mahram ini juga karena rasa malu yang copot. Tidak dibenarkan walaupun untuk safar ibadah seperti umrah ataupun haji. Perempuan tetap harus mengiringkan mahramnya. Tetapi wal'iyadu billah, sangat disayangkan banyak sekali traveler, wanita-wanita yang suka traveling, pergi-pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya untuk sekedar bertamasya, tidak lagi mementingkan mahram karena rasa malunya hilang. Mereka anggap naik pesawat sendirian aman, naik kereta sendirian aman, naik kendaraan sendirian aman. Ini bepergian yang itu melewati perjalanan satu hari satu malam atau tuh safar, ya tentunya sekarang kalau hitungan satu hari satu malam pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman kita ini hanya bisa ditempuh beberapa jam, ya. Mekah Madinah itu satu pekan. Sekarang pakai kereta cepat 2 jam sekian menit. Pakai bis ya mungkin 5 jam. Berarti satu harinya dulu itu adalah perjalanan kita naik mobil mungkin 1 jam. Ya, 1 jam atau 2 jam. Maka ibu-ibu, rasa malu ini hiasannya ibu-ibu. Jangan sampai hilang. Karena kalau rasa malu itu hilang, ibu-ibu akan menjadi orang rusak. Tidak mau mendengar nasihat, tidak malu mengangkat suara menolak nasihat dan seterusnya. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, khamsun min alamatis syaqawah. 5 hal termasuk dari tanda kebinasaan. Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi. Kerasnya kalbu. Ibu-ibu jangan sampai hatinya keras. Karena ini tanda kebinasaannya ibu-ibu. Ya. Jangan atos. Jangan keras. ya, angel domongi, ya, sulit diberi nasihat, ngeyelan, ya, koswah, tidak bisa tersentuh ayat, tidak bisa tersentuh hadis, kaku. Ini yang pertama. Yang kedua, jumudul ain. Jumudul ain, matanya kering, tidak mudah menangis. Ya, karena ini adalah buah dari kerasnya kalbu. Kalau kalbunya keras, dia sulit tersentuh, akhirnya tidak mudah khusyuk, tidak mudah menangis. Yang ketiga, qillatul haya, kecilnya rasa malu, sedikitnya rasa malu. Ini menjadi sebab, tanda, sebab atau tanda kebinasaan seseorang kalau tidak punya rasa malu yang besar. Yang keempat, yang ibu-ibu harus hindari, kata Fudhail bin Iyadh rahimahullah, ar-raghbatu fid dunya, ambisi dengan dunia. Jangan materialistik, apa-apa materi, apa-apa materi. Orientasinya adalah hitungan. Ini juga tanda kebinasaan. Bukan artinya ibu-ibu tidak boleh memanage harta, menghitung, merencanakan. Tapi yang dimaksud adalah ambisi, tamak betul dengan dunia. Apa-apa dunia, apa-apa dunia. Watulul amal. Dan juga yang kelima yang harus dihindari oleh ibu-ibu adalah panjang angan-angan. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya terkait akhlak malu ini. Masih panjang pembahasannya, ya, agar kita benar-benar mempertebal rasa malu kita. Karena semua yang kita sampaikan dari nasihat-nasihat untuk perempuan itu sangat bisa terbantu, terwujud ketika punya rasa malu. Taruhlah yang terakhir tadi, menyerupai lelaki haram. Kalau ibu-ibu tidak punya rasa malu, tidak urusan, enggak apa-apalah. Tapi kalau ibu-ibu punya rasa malu, malu untuk melakukan hal-hal munkar. Ini, jadi pembahasan kita di sore kali ini saya ringkas. Yang pertama, perempuan gak boleh menyerupai laki-laki. Karena perempuan memang diberi kekhususan-kekhususan. Contohnya, dalam membenarkan orang sholat, itu menepuk tangan, tidak bertasbih seperti lelaki. Dalam urusan jihad, perempuan dibedakan dengan kaum lelaki. Sebaik-baik jihad untuk perempuan adalah berhaji. Masuk di dalamnya adalah berumrah, berhaji dan berumrah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kiranya kita sampai di sini dulu, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu bisa mengamalkan apa yang kita kaji di sore kali ini, ibu-ibu dan seluruh kaum muslimat dimanapun mereka berada. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.